Masih adakah lagu cinta untukku? Masih adakah rindu di hatimu? Seperti kenangan yang telah lalu, indahnya cinta antara kau dan aku. Dengarkan senang.